Buat kalian semuanya warga Pengalangan, bareng Mahesa. Sekarang bebas, kita sudah tunggu. dan sekarang tuntas. Ku hidup kembali udara merdeka tanpa dinding pengisah. Bagai burung-burung terbang leluasa tanpa sangkar celaka. Bebas aku bebas dari belenggu, bebas sekarang bebas. Tuntas sudah tuntas. Sekarang tuntas. Terima kasih buat bebas sekarang bebas. Tuntas sudah tuntas. Beban jiwaku tuntas sekarang tuntas. Ku hidup kembali udara merdeka tanpa dinding pemisah. Bagai burung-burung terbang leluasa tanpa sangkar celaka. Bebas aku bebas dari terima kasih bos, matur suwun. Apa bos? Oke, sabar. Ku tahu semua harus berpisah, tetapi ku mohon tangguhkan. bahwa kehadirannya Sungguh berharga. Hey, one, two, three. Terima kasih buat anda semuanya. Buat kita sangat buat anda semuanya. Sahabat-sahabatku Sri Gading. Yo! Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Buat anda semuanya kita kaya keselur dulu. Sri Gading Mahesa, Mahesa, Mahesa, Mahesa. Tempat kau meninggal bukanlah hutan, tempat kau menghibur bukan pula dukun, tempat kau menyimpan bukan kuburan, tempat memohon doa. Tiada manusia satu-satunya yeah. Music. Sonia, hanyalah diriku yang selalu Oke, promosinya. Oh. Semangkong. Ma. Hey, sa. Okay, okay. Bisa bertemu di ibu kota, di ibu kota, di ibu kota. Pagar rumahnya pun tinggi-tinggi, hidupnya pun sudah napsi-napsi di ibu kota. Yeah. mereka bersaing dan berlomba saling membanggakan harta benda di ibu kota. buat sedulurku semuanya. Bantikor. Monggo Bantikor. Ayo bang. Ayo ta. Sedih hati sedih. Beri sangka sedih. Coba aku siap Mas Rino. Nggih, siap. Terima kasih. Kita panggil sama-sama Gary Mahesa. Enggak Mas Gary? Enggak nyanyi. Selamat malam semuanya bosku. Aku bersumpah bukan di bibir saja,

tak cerita. Lagi walau tertuin gara-gara kamu orang bisa menjadi gila, gara-gara kamu orang bisa putus sekolah, gara-gara kamu orang bisa menjadi hebat, gara-gara kamu orang kehilangan masa depan. Ponorogo, ayo Juragadol, kita bahagia sama-sama. Juragadol, kita goreng lagi sama-sama buat tanda yuk. Kita ngesel bareng-bareng Mahesa, Mahesa, Mahesa, Mahesa. Yo. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Menghancurkan hidupku. Sekarang Santika, no, hey, yeah, yeah, jurang gadul. Oke, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bosku. Ayo, semoga bareng Maesa kita sakit lagi buat anak semuanya, buat para sahabat-sahabatku yang di kiri, yang di kanan, yang di tengah, yang di belakang. Kita ngesel lagi, semoga. Ma, hey, sa. Buat anak semuanya, kerap pulang, Rembang, Mahesa. Hai bunga primadona desa, kau indah merekah, izinkan ku memetikmu untuk ku tanamkan dalam jambangan hati di taman sanubari, sebagai tumpang sari semerbak merangi. Hai bunga prima dona desa, hati. akan keindahanmu. Karena kumbang-kumbang bersaing mempersuntingmu. Donna, donna, don, prima donna desa. Donna, donna, don, prima donna desa. Donna, donna, don, prima donna desa. Donna, donna, don, prima donna desa. Hai bunga prima donna desa, kau indah mereka. Izinkan ku memetikmu untuk ku tanamkan dalam jambangan hati. Kita mensanubari sebagai tumpang sari semerbak pelangi. Hai bunga prima donna desa, jadi saksi akan keindahanmu. Hijau burung-burung memuji penciptaanmu. Terima kasih. Prima donna desa, kau indah mereka. Izinkan ku memetikmu untuk ku tanamkan dalam jambangan hati. Di taman sanubari sebagai tumpang sari semerbak pelangi. Hai bunga jadi saksi akan keindahanmu. Hijau burung-burung memuji penciptaanmu. Lakukan stres. Aneka bunga merasa iri, iri hati akan keindahanmu. Karena kumbang-kumbang bersaing mempersuntingmu. donna don, prima donna desa. Donna donna don, prima donna desa. Donna donna don, prima donna desa. Sabar Dinto Simawon nggih. Lalai akan beriman.